Biarkan aku malam ini sejenak untuk menghayalmu. Aku tak lama menunggu untuk esok bisa bertemu. Biarkan aku malam ini mimpikan indah dirimu. Terlena ku dibuatmu, terlena ku bersamamu. Puaskan diriku, akulah sang pangeran.